Kayak gini duet romantis bersama Rena kan deh. Spesial untuk pacar baru. Ya. Tapi aku tak berdaya. Kemana akan ku bawa? bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Sampai nasi luang gini aja. Ambek dulure di sama ya, sih. Sampai nasi luang gini. Bagaimana? Asli. Asli. Oh, nasi luang gini. Termasuk biar nenek moyang gue luang gini. Enggak. Sing anu, sing petong turun biar maksudnya. Sik mas. Gue kan sampai telu tuh nyoy. Sayang oleh tuh mas. Ya oleh. Oleh berah. Loh ambek adiknya kok mau nepi tuh. Sayang titira apa tuh. Ayo disayang disik. Masa dik, jok sombong-sombong sampean disedak no kualat teman lo sampean. Elek sombong gak pantas. Ayo dirangkosi. Sampean lahir gini ya. Lahir. Lahir gini termasuk nenek moyangku gini.